Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kita masih pada bab addu'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Sekarang kita masuki pembahasan hadis yang kedua di bab ini. Qala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullahu taala wa lahumma an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala yauma Khaybar. Dan riwayat keduanya, yakni Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda pada hari Khaybar, yakni perang Khaybar, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Benar-benar aku akan serahkan, aku akan berikan bendera perang, bendera komando besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Fabatan nasu yadukuna laylatahu ayyuhum yu'taha. Maka manusia, yakni para sahabat, di malam harinya mereka berbicara atau membicarakan secara serius, memperbincangkan dengan sungguh-sungguh dan serius siapa di antara mereka yang akan diberikan bendera perang tersebut. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di esok harinya para sahabat mereka bersegera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kulluhum yarju ayyutaha. Masing-masing dari mereka berharap diberikan bendera perang tersebut. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, aina Ali ibnu Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki aynaihi. Maka ada yang menjawab, huwa yashtaki aynaihi, beliau sedang mengeluhkan kedua matanya. Maksudnya sedang sakit mata, radang mata pada kedua matanya. Faarsalu ilaihi, maka para sahabat mengutus, mengirim orang untuk mendatangkannya, mendatangkan atau membawa Ali. Fa'utiya bihi, maka didatangkanlah Ali radhiyallahu an. Fabasqa fi ainaihi. Setelah didatangkan, dihadapkan Ali kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi meludahi kedua matanya dengan berisi air ludah, sedikit air ludah. Wada'a lahu fabara'a ka'allam yakun bihi waja'un. Dan Nabi mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan agar sakit matanya sembuh. Maka Ali sembuh dari sakit matanya seakan-akan belum pernah sakit atau tidak sakit sebelumnya. Fa'atahu ar-rayata wa qala, Lalu Nabi memberikan bendera komando padanya, waqala, dan bersabda, unfud ala rislika, berjalanlah atau majulah atau berangkatlah dengan tenang, jangan tergesa-gesa, hatta tanzila bisahatihim, sehingga engkau sampai ke pelataran mereka, tanah yang dekat dengan benteng mereka. Thumma da'uhum ilal islami, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Nabi menyuruh agar Ali dengan pasukannya berjalan dengan pelan. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah di dalam syarah kitab ini, beliau menerangkan, dikarenakan orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar, orang-orang yang licik, orang-orang yang jahat, mereka biasa memasang ranjau ataupun jebakan-jebakan. Sehingga Nabi menyuruh Ali agar pelan-pelan, tenang. Ketika ada ranjau atau jebakan bisa terlihat. Tetapi kalau buru-buru, khawatir terkena jebakan yang dipasang oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ajaklah mereka, serulah mereka kepada Islam. Ini yang pertama kali disampaikan kepada orang-orang kafir yang akan diperangi. Terlebih dahulu mereka diajak masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fihi. Kalau mereka nurut, mau menerima ajakan Islam, yakni masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka beritahukan kepada mereka tentang hak Allah Ta'ala yang ada pada Islam, yang menjadi kewajiban mereka. Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Maka demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui engkau, melalui kedua tanganmu, itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah, harta bangsa Arab yang paling mahal di saat itu. Hadis muttafaqun alaih, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Yadukuna ayakhuduna, mereka memperbincangkan tentang siapa yang akan diberikan bendera perang tersebut. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, Sahal ibn Sa'ad, huwa adalah Sahal ibn Sa'ad ibn Malik ibn Khalid, Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid Al-Ansari dari suku Ansar, Al-Khazraji, tepatnya dari suku Khazraj As-Sa'idi, Sahabiyun Syahirun, sahabat yang terkenal, mata sanata 88 minal hijr, meninggal pada tahun 88 Hijriah, waqad jawazal mi'ata, dan usianya melampaui 100 tahun, sudah sampai bahkan melewati angka 100, yakni 100 tahun lebih. Walahuma ay al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima. Dan bagi keduanya, maksudnya hadis ini riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim pada sahih keduanya. Yauma Khaybar, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda pada hari Khaybar. Ay maksudnya yauma hisari Khaybar sanata 70. Maksudnya pada hari pengepungan Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Yani dikepung karena bentengnya kuat, tidak bisa langsung diserang. Dikisahkan dalam hadis lain, Abu Bakar menyerang dengan pasukannya, gagal, tidak berhasil menaklukkan benteng. Berikutnya besoknya Ali, Umar dengan pasukannya, para sahabat, tidak berhasil pula menaklukkan benteng Khaybar yang bentengnya kuat, kokoh, sehingga mereka bisa hidup tenang ataupun nyaman di situ, walaupun tidak keluar, karena semua pasokan ekonomi ada, ya, sembako istilahnya ada di situ, sehingga mereka bisa hidup dengan tenang, hidup dengan cukup di dalam benteng yang kuat, benteng Khaybar. Ar-rayata, kata Nabi, di hari Khaybar, pengepungan benteng Khaybar, aku benar-benar akan memberikan ar-rayah, bendera. Ar-rayatnya alamul jaisi, bendera pasukan, bendera induk. Alladhi yarji'una ilaihi indal karri wal farri, yang mana pasukan akan kembali ke bendera tersebut ketika mereka terdesak dan mundur, ketika terpepet atau mengalami kekalahan, terdesak, maka mereka pasukan akan kumpul di sekitar ar-rayah, bendera inti, bendera induk, bendera komando atau bendera perang. Aku akan berikan bendera perang ini esok hari kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Yaftahullahu ala yadaihi ikhbarun ala wajhil bisharati bihusulil fathi. Kalimat ini, Allah akan memberikan kemenangan, membuka, maksudnya memberikan kemenangan melalui kedua tangan orang ini yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya serta mencintai Allah dan Rasulnya. Ini adalah berita tentang kabar gembira berupa akan diraihnya kemenangan. Berita kabar gembira akan tercapainya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala esok hari. Yadukuna ayakhuduna, mereka memperbincangkan dengan serius siapa yang akan mendapatkan bendera tersebut. Lailatahum, di malam hari mereka. Mansubun ala adzarfiyati, mansub karena sebagai isim dzarf, kata keterangan waktu, dzarfuz zaman. Ayyuhum, siapa di antara mereka, raf'i ay 'ala al-bina'i li idhafatiha wa hadfi sadri silatiha. Ayyuhum, siapa di antara mereka yang akan diberikan bendera perang tersebut, maka ketika esok harinya mereka segera mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam keadaan semuanya berharap diberikan bendera perang tersebut. Maka Nabi bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Justru yang tidak ada yang ditanya. Yang ada yang berharap semuanya datang bergegas, datang dengan cepat dan bergegas menuju Nabi alaihi salatu wassalam, mereka semuanya berharap agar mendapatkan atau diberikan bendera perang tersebut, tetapi tidak ditanya oleh Nabi. Justru yang ditanya Ali yang tidak ada. Di mana Ali bin Abi Thalib? Ali adalah huwa ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Abu Thalib adalah paman Nabi, saudaranya Abdullah, ayah Nabi. Wazawju ibnatihi Fatimah, dan Ali bin Abi Thalib adalah suaminya putri beliau Fatimah. Wal khalifatur rabi', dan khalifah yang keempat. Min asbaqis sabiqina ila Islam, termasuk sahabat yang paling pertama masuk Islam. Yang pertama dari kalangan anak-anak Ali. Adapun secara berurutan, maka antara ketiga atau keempat. Yang pertama adalah Khadijah. Kemudian kalau enggak Ali, yang lain. Antara dua, ketiga atau keempat Ali itu. Orang-orang yang paling pertama masuk Islam. Wahadul asharati al-mubasyarina bil jannati. Dan salah satu dari 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga, yakni sudah dijamin masuk surga, di antaranya Ali radhiyallahu anhum ajma'in, yang semoga Allah meridhai mereka seluruhnya. Qutila sanata arba'ina. Ali terbunuh sebagai sahabat yang mati syahid pada tahun 40 Hijriah. Dibunuh oleh orang Khawarij, oleh Abdurrahman bin Muljam, orang yang punya pemahaman Khawarij, orang Khawarij. Yastaki ainaihi. Setelah Nabi bertanya di mana Ali, maka dijawab beliau sedang mengeluhkan kedua matanya. Maksudnya aitu limanihi minar romadi. Maksudnya kedua matanya sedang sakit, radang mata. Maka para sahabat mengutus seseorang untuk mendatangkan Ali. Kemudian didatangkanlah Ali, lalu Nabi meludahi kedua mata beliau dan mendoakan kebaikan untuk beliau sehingga beliau pun sembuh seakan-akan belum pernah sakit sebelumnya. Fa bara'a bi fathil ba'i ala wazni dharaba. Fa bara'a, maka Ali sembuh dari sakit matanya dengan difathahkan huruf ba fa bara'a, bara'a dengan wazan yang sama dengan dharaba, memukul. Bara'a dharaba satu timbangan, satu wazan. Wa yajuzu kasruha ala wazni alima. Boleh pula dikasrahkan huruf ba-nya bari'a dengan wazan alima yang sama dengan timbangan wazan alima, alimat yang mengetahui. Bisa dibaca bari'a. Ay artinya apa? Ufiya afiatan kamilatan. Sembuh dengan kesembuhan yang sempurna sehingga seolah-olah tidak sakit atau belum sakit sebelumnya, tidak mengalami sakit sebelumnya. Aqdahu ar-rayata, setelah sembuh maka Nabi memberikan kepada beliau ar-rayah. Dafa'aha ilaihi, Nabi menyerahkan bendera komando kepada beliau. Wa qala, dan Nabi mengatakan unfud ala rislika. Unfud ay imdi liwajhika. Berangkatlah atau beranjaklah atau majulah ke depan. Ala rislika, dengan tenang. Maksudnya ala rifqika min ghairi ajalatin, dengan tenang tanpa tergesa-gesa, terburu-buru. Hatta tanzila bisahatihi, sehingga engkau sampai ke sahah mereka, pelataran mereka. Bisahatihim bifinai ardihim, sampai di fina, halaman atau pelataran tanah mereka. Wa ma quruba min husurihim, dan sampai ke daerah atau tempat yang dekat dari benteng-benteng mereka. Summad'uhum ilal Islam, kemudian serulah, ajaklah mereka berislam. Yani dari jarak yang bisa terdengar suara ke mereka, tidak terlalu jauh dan juga tidak dekat atau nempel di benteng, tapi ada jarak antara Ali atau pasukan muslimin dengan benteng. yang bisa menyampaikan pesan, yakni suara yang dikeluarkan bisa didengar oleh mereka, orang-orang Yahudi yang ada di dalam benteng tersebut. Maka ajaklah mereka kepada Islam, ilal Islam, sedangkan Islam adalah wahwa al-istislamu lillahi bitauhid. Islam artinya berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ati, dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wal khulusu wal bara'atu tentunya minasyirki wa ahlihi, dan terbebas serta berlepas diri. Al khulus artinya terbebas, wal bara'ah berlepas diri. Terbebas artinya dia tidak melakukan kesyirikan dan tidak bergaul dengan orang musyrik. Al bara'ah artinya berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Bukan hanya dia tidak berbuat syirik dan tidak bergaul dengan kaum musyrikin, tetapi antipati, membenci dan melepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Itulah Islam. Al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal khulusu wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu pengertian Islam. Kalau ada pada seseorang tiga hal ini atau empat hal ini, maka dia dikatakan muslim. Kalau gak ada salah satunya, apalagi lebih, ya berarti bukan muslim. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, ya kita katakan secara zahir dia muslim. Mengapa? Karena itulah salah satu tanda atau salah satu syarat seseorang yang darinya yang tadinya kafir menjadi muslim, dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi harus dia buktikan dengan apa? Amalannya. Hatinya harus tunduk, harus berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Hatinya harus bertauhid. Tidak ada kesyirikan, tidak ada kemunafikan. Dia meyakini hanya Allah satu-satunya yang memiliki, menciptakan dan mengatur alam semesta. Dan juga dia meyakini hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan dia harus tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Ketaatan yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya, yang sifatnya rukun, yang sifatnya sesuatu yang harus ada agar dia menjadi seorang muslim. Bukan ketaatan secara umum semuanya, harus zakat, puasa, haji, kalau enggak kafir, tidak. Ketaatan yang sifatnya rukun, termasuk sholat. Menurut pendapat sebagian ulama, kalau enggak sholat ya dia bukan muslim. Ketaatan di sini adalah ketundukan dengan hatinya dan juga anggota badannya tunduk kepada Allah dengan ibadah, dan dia berlepas diri, dia terbebas dari kesyirikan, tidak berbuat syirik sedikit pun. Dan antipati, berlepas diri dari kesyirikan serta para pelakunya. Ketika ada semuanya ini pada dia, maka dia seorang muslim, seorang muwahhid. Setelah mereka menerima ajakan Islam, ajakan kepada Islam, maka wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, dan kabarkanlah kepada mereka tentang sesuatu yang menjadi kewajiban mereka, tentang sesuatu yang wajib atas mereka berupa hak Allah Ta'ala pada Islam. Fawallahi, maka demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairulaka min humrin ni'am, min humrin na'am. Maka demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah melalui engkau kepada satu orang, itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Ayat maksudnya annam idza jabuka ila islami alladhi huwa at-tauhid. Maksudnya bahwasanya mereka orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar tadi, apabila mereka menyambut ajakanmu kepada Islam, menerima Islam yang merupakan tauhid, yakni mereka bertauhid, fa akhbirhum, maka beritahukan kepada mereka bima yajibu, tentang sesuatu yang wajib alaihim atas mereka, ba'da dzalika, setelah itu, setelah tauhid, min haqqillahi fil islami, berupa hak Allah yang menjadi kewajiban mereka di dalam Islam, minas salat, seperti salat, waz zakati, was siyami, wal haji, wa ghairi dzalika, zakat, puasa, haji dan selain itu. La'ayyah di Allah, karena demi Allah seandainya Allah memberikan hidayah melalui engkau dengan kepada satu orang, kita wil masdari mubtada'un khabaru khairun. Ini takwil masdar yang merupakan mubtada, khabarnya khairun. Khairul laka min humrin na'am. Jika Allah memberikan hidayah melalui engkau kepada satu orang, maka itu khairun laka, lebih baik bagimu, min humrin na'am, daripada unta-unta merah. Ay al-ibilu al-humru, unta-unta merah, wahia anfasu amwalil Arab, unta-unta merah adalah harta bangsa Arab yang paling berharga, paling mahal. Artinya ketika kita menjadi sebab seseorang masuk Islam, maka itu lebih baik bagi kita daripada mendapatkan harta benda yang paling mahal. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadithi, makna global hadis ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bashara sahabata bintisaril muslimina ala al-yahudi minal ghad. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, bintisaril muslimina ala al-yahudi minal ghad, dengan ditolongnya kaum muslimin, atau dimenangkannya kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi, minal ghad, esok hari. Artinya kaum muslimin ketika perang melawan orang-orang Yahudi, mereka menang, itu sudah dari dulu, dari zaman sahabat radhiyallahu anhum, di zaman Nabi dan para sahabat. Sehingga jangan pesimis ketika orang-orang Yahudi mereka menyerang muslimin, maka jangan pesimis, optimislah kalau Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, tapi dengan syarat-syaratnya. Kalau ingin mendapatkan kemenangannya, harus bertauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, menghidupkan sunnah Nabi, meninggalkan kebid'ahan, taat kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan, sebagaimana yang ada pada para sahabat. Nah, kalau tiga syarat ini, tauhid dan meninggalkan kesyirikan, sunnah meninggalkan bid'ah, taat meninggalkan kemaksiatan, ada, maka Allah akan tolong. Tapi kalau belum ada sebagiannya, perbaiki dulu supaya apa, Allah menolong kaum muslimin. Tetapi yang jelas kita semuanya harus optimis akan menang menghadapi mereka dengan terus berupaya memperbaiki akidah kita. Semakin baik akidah kaum muslimin, semakin mereka menghidupkan sunnah Nabi dan taat kepada Allah, maka pertolongan akan datang kepada mereka. Dan diantara yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam masalah peperangan adalah al-qudrah, kemampuan. Ketika belum mampu, maka jangan memaksakan diri. Itu termasuk ya, bunuh diri ataupun melanggar syariat. Itu bukan jihad yang syar'i. Kalau dia belum mampu tapi memaksakan diri berperang, tidak boleh. Nabi di saat awal-awal dakwah di Mekah, beliau tidak melawan orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Apakah karena Nabi tidak yakin dengan apa yang beliau ajarkan? Yang beliau ajarkan, ya pasti yakin. Apakah enggak yakin kalau Allah akan menolong beliau? Ya pasti yakin. Cuma karena sebabnya belum cukup, muslimin baru sedikit, ya sabar begitu. Jangan memaksakan diri. Nabi pun sabar ketika melewati siapa? Yasir dengan istrinya Sumayyah, dibunuh, disiksa sampai mati syahid. Sabarnya ala Yasir. Sabar wahai keluarga Yasir. Surga bagi kalian. Nabi hanya melewati dan memberikan apa? Semangat agar sabar dan kabar gembira dengan surga. Di akhir zaman pun Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk apa? Naik gunung dengan kaum muslimin. Kenapa? Menghadapi Ya'juj dan Ma'juj yang tidak bisa dilawan. Nabi disuruh untuk apa? Naik gunung. Nah, sekarang ada orang yang katanya pejuang mujahidin, tapi tidak tanggung jawab, menyerang lari. Yang jadi korban siapa? Muslimin. Subhanallah. Sungguh karena mereka jauh dari ilmu dan tauhid, akhirnya apa? Banyak kemudorotan. Muslimin jadi korban. Ya kita doakan mereka yang dibantai itu mati-mati, orang yang mati syahid, syuhada. Kita doakan. Dan kita doakan agar kaum muslimin yang mazlum, terzalimi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disyariatkan, apalagi sudah ada perintah dari penguasa untuk kunut nazilah terus sampai keadaan mulai normal. Allahumma ansur muslimi Palestine. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.